Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashadu an la ilaha illallah da la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala muhammad wa ala ali muhammad amma ba'du. Sahabat hang, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah dimanapun anda berada. Tidak besarnya kita mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana kita masih berikan kesempatan kenikmatan Islam, keselamatan dan waktu untuk bisa hadir dalam daurah yang insya Allah bersama Ustaz Al-Ustaz Abu Qatadah. Dan alhamdulillah beliau sudah berada di auditorium 2 dan insya Allah akan ditemani oleh Ustaz Abu Humairah yang kita kenal dengan Ustaz Najat. Dan alhamdulillah beliau juga sudah berada. Tentunya kita seperti yang telah informasikan sebelumnya, kita akan mulai langsung ke tepat pukul 9. Kita akan mungkin langsung saja kepada Ustaz, tapi sebelum itu kami minta untuk para jamaah yang ada di luar, kami minta untuk segera masuki ruangan auditorium. Untuk yang ikhwan, silakan langsung ke auditorium, dan untuk yang ahwal atau umahat, silakan yang telah disempatkan, yang telah disiapkan di luar arena. Tentu kita langsung saja kepada Ustaz untuk lebih tidak membuang waktu, pada Ustaz Abu Humairah sebagai moderator dalam sesi daurah ini. Baik, kita langsung saja pada Ustaz Abu Humairah. Ada Ustaz, tafadhal Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar a'adallah wa iyyakum minan nar. Hadirin dan hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari dan pendengar hang di mana saja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah kiranya ucapan yang pantas kita ucapkan pada pagi hari ini, mengingat dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa dikumpulkan di tempat yang sangat mulia ini, yaitu di majlis ta'lim ini. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti mencari sebuah ilmu, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia akan dipermudah jalannya menuju sorga Allah Subhanahu wa taala. Saya kira semua manusia menginginkan sorga. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di hadapan kita telah hadir Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Qatadah hafizahullahu taala. Beliau akan menjelaskan tentang bagaimana Ahmadiyah dalam pandangan Islam. Kita tahu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan ad-dinu an-nasiha. Ad-dinu an-nasiha. Ad-dinu an-nasiha. Agama ini adalah nasihat. Agama ini adalah nasihat. Agama ini adalah nasihat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kita disuruh untuk saling bertausiah dalam kebenaran. Beliau akan membicarakan tentang Ahmadiyah bukan berarti mencela sebuah kelompok. Bukan berarti menggibah ataupun hendak mencaci kelompok tertentu, tidak. Tapi ini adalah kebenaran yang harus dijelaskan. InsyaAllah Al-Ustadz akan menjelaskan kepada kita siapakah atau hakikat Ahmadiyah dalam pandangan Islam. Saya kira untuk tidak memperpanjang waktu, insyaallah 2 jam ke depan kita akan mendengar materi dan sejam terakhir kita akan adakan tanya jawab. Oleh karena itulah tidak bijak kalau saya memperpanjang mukaddimah, kita akan kembalikan kepada beliau Al-Fadil Ustaz Abu Qatadah hafizahullahu taala. Falyatafadhal mazkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu rahimakumullah fa inna khayral haditsi kitabullah wa khayral hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para jamaah kaum muslimin, sahabat hang di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka kita mudzakaratul ilmi, mempelajari ilmu syar'i yang merupakan bekal hidup bagi kita. Di dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan membahas satu masalah yang sedang hangat dibicarakan oleh banyak orang, yaitu tentang masalah Ahmadiyah. Perlu kiranya saya untuk memberikan mukadimah sebelum membahas secara singkat tentang hakikat Ahmadiyah, di mana mukadimah ini insya Allah sangat berharga. Kenapa kita membahas tentang Ahmadiyah? Mungkin ada sebagian orang berkata kita tidak usah menggunjing ataupun membicarakan Ahmadiyah, tidak usah untuk membicarakan aliran-aliran yang menyimpang. Maka wajib kita untuk memahami dengan dasar yang benar bahwa kita mengungkap penyimpangan kesesatan itu bukanlah dasarnya semata-mata kebencian yang tidak berlandasan kepada dalil, tetapi sebagaimana tadi telah dijelaskan oleh Al-Ustadz Hafidhahullahu Ta'ala bahwa ini adalah dalam rangka kita menegakkan nasihah, karena nasihah intinya adalah iradatul khair anil ghair. Karena nasihat intinya bahwa kita pingin orang lain menjadi baik. Bahkan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan adinu nasihah, agama ini adalah nasihah. Kita menjelaskan tentang masalah ini, landasannya adalah kecintaan kita kepada saudara kita, sesama manusia ataupun sesama muslim, agar tidak terjerumus kepada kesesatan. Kemudian yang kedua, bahwa mengungkap kesesatan, mengungkap penyimpangan dan para pembawanya adalah merupakan manhaj Al-Quran, manhaj sunnah dan manhaj para ulama kita. Jadi kalau ada orang mengatakan ya dakwah kita udah aja jelaskan yang baik-baik saja, kita dakwah tidak usah mengungkap kesesatan, menyebutkan yang menyimpang, apakah ini termasuk dakwah yang benar? Kalau kita mengungkap kesesatan dan mengungkap para pelakunya, apakah ini bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah? Apakah bertentangan dengan manhaj para ulama kita? Maka jawabannya, mengungkap kesesatan, menjelaskan kesesatan adalah merupakan manhaj Al-Quran. Kita lihat dalam firman Allah Ta'ala, senantiasa setelah motivasi kepada kebaikan, Allah Ta'ala memberikan peringatan kepada kejelekan. Lihat kepada contoh-contoh yang ada dalam Al-Quran. U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Lihat dalam ayat ini, setelah Allah memerintahkan kita untuk bertauhid, maka secara langsung Allah Ta'ala melarang kita untuk menyekutukannya, untuk musyrik. Maka di sini senantiasa disebutkan kebaikan, kemudian disebutkan kejelekan. Disebutkan kebaikan agar kita berjalan di atasnya, disebutkan kejelekan agar kita menyelamatkan diri darinya. Contoh yang lain, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadzakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan oleh Rabb kamu kepada kamu, dan janganlah engkau mengikuti selainnya. Setelah Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk komitmen kepada Al-Quran dan Sunnah, setelah itu Allah melarang ambil jalan selain Al-Quran dan Sunnah. Bahkan dalam surat Al-Fatihah, dalam surat yang pertama yang insya Allah setiap orang beriman menghafal ayat ini. Lihat dalam ayat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Setelah Allah Ta'ala menjelaskan jalan yang lurus yang wajib kita berjalan di atasnya, maka Allah Ta'ala menjelaskan jalan yang bengkok, jalan yang sesat, agar kita menjauh darinya. Lihat juga dalam ayat yang lain, dalam surat Ali Imran, Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kemudian berkata sejelas Al-Firaq. Para ulama menyusun seperti beberapa ulama. Al-Imam Asy-Syarhatani, kelompok yang pertama yang dinamakan Asdaqus Shodiqin, adalah orang yang paling jujur. Mereka adalah para nabi yang hak, para rasul yang hak, yang bersama mereka barohin, bersama mereka hujah-hujah, wa alamat linubuwatihi, dan ciri-ciri kenabian bagi mereka. Walahu mu'jizatun, dan baginya mu'jizat-mu'jizat. Sedangkan yang kedua adalah akdabul kadibin. Kelompok yang kedua adalah orang yang paling dusta. Dan dengan ini Nabi SAW mengatakan, ya'ti ala ummati salasun kadabuna dajjaluna kulhum yaz'umu annahu nabi. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang kepada umatku 30. Mereka adalah kadzabun dajjalun. Mereka adalah para dajjal, mereka adalah para pendusta, semuanya mereka mengaku dia adalah nabi. Dengan itu para ulama juga mengatakan, maka orang yang paling buruk, orang yang paling jelek, man yusaddiqu akdabil kadibin. Maka para ulama juga mengatakan, maka orang yang paling buruk, orang yang paling jelek, orang yang paling durhaka, adalah orang yang membenarkan para pendusta. Sebab asyrafun nas, sebab manusia yang paling mulia adalah man yusaddiqu asdaqis shodiqin. Yani man yusaddiqu asdaqis shodiqin. Sebab orang yang paling mulia, orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah orang yang membenarkan orang yang paling jujur, itu para nabi, para rasul yang memiliki hujjah, yang memiliki mujizat, yang memiliki alamat terhadap nubuahnya. Sebab tentunya Allah telah berfirman, orang yang paling zalim adalah orang yang mengada-ngada sesuatu kepada Allah, mengklaim dia mendapatkan wahyu dari Allah padahal dia tidak mendapatkan wahyu. Maka ini jelas ya kaidahnya, bahwa orang yang paling jelek adalah yang membenarkan para pendusta, dan orang yang paling benar, paling bagus adalah yang membenarkan orang-orang yang jujur. Ini kaidah sangat penting yang dipahami oleh kita tentang masalah kenabian. Sisi yang kedua yang wajib kita untuk memahami bahwa para ulama telah mengatakan ada dua masalah besar yang merupakan nawakidul iman yang berkaitan dengan kenabian. Ada dua pembatal keimanan yang berkaitan dengan masalah kenabian. Satu perkara hampir disepakati oleh setiap mukmin, hatta orang awamnya. Dan satu masalah banyak orang yang keliru dan tidak tahu. Maka saya ingin menjelaskan poin ini. Dan secara otomatis juga merupakan bantahan nanti kepada orang-orang Ahmadiyah. Yang mengatakan umpamanya bahwasanya Mirza Ghulam Ahmad, dia bukan nabi tetapi mujaddid. Nanti kita akan jelaskan bahwa kedua-duanya sama sesat, sama kafirnya, setelah kita memahami kaidah ini. Poin yang pertama yang ijma, hatta orang awam ini ijma. Yaitu apa? Man idda'a nubuwah au yusaddiqu man idda'a nubuwah. Pembatal yang pertama yang ini ijma, hatta orang awam mengetahuinya, yang merupakan pembatal keimanan yang berkaitan dengan kenabian adalah seseorang mengaku jadi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau membenarkan dan mengimani orang yang menjadi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalilnya juga tidak perlu dijelaskan lagi. Kenapa? Ijma' atau orang awam mengetahuinya. Tapi maaf, ini poin yang kedua yang orang banyak yang tidak mengetahuinya. Apa itu? Yaitu termasuk nawakidil iman apabila ada orang mengatakan bahwa dia tahu kebenaran tanpa harus mengetahui Quran atau hadis, mengetahui kebenaran tanpa perantara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imma ia mengatakan bahwa kebenaran bisa diketahui dengan mimpi, kebenaran bisa diketahui dengan ilafat, kebenaran bisa diketahui dengan mukasyafat, kebenaran bisa diketahui dengan ilmu laduni, biduni ta'allumil kitabi wa sunnah, wa binu ta'allumi bima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa kita harus belajar kepada Al-Qur'an dan sunnah ataupun mempelajari apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam poin ini wajib kita paham bahwa pemahaman manusia tentang wali ada tiga kelompok. Dua kelompok yang keliru, satu kelompok yang selamat. Jadi ada tiga pemahaman tentang masalah wali. Kelompok yang pertama, dalam pandangan orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah, di mana mereka mengatakan derajat wali sama dengan derajat kenabian. Bahkan sebagian di antara mereka mengatakan derajat wali lebih afdal dari derajat para nabi. Oleh sebab itu Imam At-Tahawi rahimahullahu taala berkata dalam kitabnya At-Tahawiyah, qala wala nufaddilu ahadan min awliya ala nubuwah wa nabiyyun wahidun afdalu min jami'i al-awliya. Sehingga Imam At-Tahawi mengatakan, dan ini merupakan akidah keyakinan ahlu sunnah, kami tidak mengutamakan seorang wali dari para nabi. Dan satu nabi lebih mulia ketimbang seluruh para wali. Tetapi orang-orang Rafidhah, demikian juga orang-orang sufi, sebagaimana dikatakan dalam tulisan Ibnul Arabi At-Ta'i, mereka mengatakan derajat wali lebih afdal daripada derajat kenabian. Mereka menempatkan wali adalah sederajat dengan nabi, bahkan lebih dari nabi. Di mana wali-wali itu mendapatkan wahyu, ungkapan dan ucapannya adalah seperti wahyu. Apa yang diperbuatnya, apa yang dikatakannya adalah berupa syariat menurut mereka. Dan mereka mengatakan bahwa wali-wali Allah tidak mesti mempelajari agama ini melewati Quran ataupun hadis, tetapi cukup dengan apa? Dengan mereka mengatakan kesucian mereka, mereka akan dapat langsung dari Allah. Adapun pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya wali harus maksum. Ini menurut orang-orang Khawarij, Mu'tazilah. Kalau orang itu melakukan maksiat berarti keluar dari wali Allah, dia menjadi awliya usyaitan. Maka ini pun keliru. Sehingga Ahlus Sunnah mengatakan wal mu'minun kulluhum awliyaullah. Sehingga ahli sunnah mengatakan, sebagaimana dinyatakan oleh Imam At-Tahawi dalam kitabnya Aqidah Tahawiyah, ia mengatakan, wal mu'minun kulluhum awliyaullah. Orang-orang mukmin semuanya adalah wali Allah. Tetapi derajat kewaliannya adalah bertingkat-tingkat tergantung keimanan dan ketakwaannya. Adapun ahli sunnah berkeyakinan bahwasanya para nabi lebih mulia daripada wali. Dan para nabi adalah bagian dari wali Allah. Hanya derajat nubuwah lebih mulia, lebih tinggi daripada derajat kewalian. Dan ahli sunnah tidak mengutamakan wali daripada para nabi. Dan wali-wali Allah, wairu maksumin, tidak maksum. Yukhti wa yusif, dia benar dan dia salah. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, termasuk bagian dari nawakidil iman, seperti orang mengatakan, haddatsani qalbi an rabbi. Apabila ada seseorang mengatakan, aku telah mendapatkan wahyu, mendapatkan ilafat, mendapatkan pembicaraan langsung dari Allah, maka ini adalah merupakan nawakidil iman. Imam Ibnu Hajar berkata, faqad dhahaba qaumun minaz zanadiqah ila sulukin tariqatin tastalzimu hadma ahkamillah wa qalu annahu yustafadu min qisati Musa wal Khidr annal ahkama syar'iyyatal al'amata tahtasu bil 'ama wal aghbiya'a wa ammal awliya wal khawasu fala hajata bihim ila tilkatin nususi bal innama yuradu minhum man yaqu fi qulubihim wa yahkumu alaihim bima yaglibu ala khawatirihim li safai qulubihim anil aqdar, dan seterusnya. Di mana Imam Ibnu Hajar berkata, dan telah berpendapat orang-orang zindiq, jadi orang-orang yang dihukumi kafir, di mana ia berkata bahwa ia menempuh jalan, menempuh satu manhaj, menempuh satu teori, dan mengambil kisah Musa dengan Khidir, bahwa syariat ini, Quran dan hadis ini untuk orang awam saja, untuk orang biasa saja. Yang mempelajari Quran dan hadis orang biasa saja. Adapun orang-orang yang derajatnya wali, orang-orang yang khawas, orang-orang yang memiliki kehususan, maka tidak perlu lagi kepada Quran, tidak memerlukan lagi kepada sunnah, tetapi dengan kebersihan hati mereka, katanya, maka cukup bagi mereka. Maka itu adalah merupakan zindik. Dan lihat perkataan Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, ketika beliau mengatakan kalimat haddatsani qalbi an rabbi, maka beliau berkata, hadzal qawlu zandaqah wa kufrun li'annahu inkaru ilmin minasyara'i fa innallaha qad ajra sunnatahu wa anfadha kalimatahu bi anna ahkamahu la tu'lamu illa biwasitati rusulihi. Di mana beliau berkata dengan perkataan yang sangat indah sekali dan sangat keras, ini adalah ungkapan orang-orang zindik, ungkapan zindik, ungkapan kufur. Karena sesungguhnya ini memiliki konsekuensi akan mengingkari syariat. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan dengan sunnahnya, artinya ketetapan, dan dengan kalimatnya, bahwa syariat, hukum tidak diketahui kecuali dengan perantara Rasul. Maka oleh sebab itu dikatakan oleh para ulama, ciri yang paling besar dari ciri para wali adalah pengikut sunnah. Jadi wali yang paling mulia, wali Allah yang paling mulia, atba'uhum bi sunnah, atba'uhum bi rasul. Orang yang paling dikatakan wali adalah orang yang paling mengikuti sunnah. Karena para ulama telah menjelaskan di antara ciri pokok dari wali-wali Allah adalah meyakini dan beriman bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai perantara untuk mengetahui kebenaran. Tidak ada yang halal kecuali apa yang dihalalkannya. Tidak ada yang haram kecuali apa yang diharamkannya. Tidak ada yang wajib kecuali dengan apa yang diwajibkannya. Tidak ada yang mustahab kecuali apa yang dimustahabkan olehnya. Maka barang siapa yang mengatakan, saya tahu kepada yang halal, saya tahu kepada yang haram, saya tahu kepada yang wajib, saya tahu kepada yang mustahab, tidak dengan jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa minazzanadiqah, bahwa kadzabun dajjalun, maka orang yang mengklaim tahu benar, bukan dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan dengan risalah Muhammad, maka dia adalah pendusta dajjal minadajjalilah. Kenapa ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala? Lihatlah kepada apa yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam surat yang ke-10. Ayat 62 dan setelahnya. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Alladina aman wa kanu yattaqun. Maka wali-wali Allah adalah orang yang mengumpulkan iman dengan takwa. Dan Allah Ta'ala telah menyebutkan sifat orang bertakwa, sifat orang beriman dalam Quran. Di antaranya dalam surat Al-Anfal, Allah Ta'ala telah mengumpulkan sifat orang beriman. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqo al-ayah. Maka lihat, dalam surat ini Allah Ta'ala mengatakan sifat orang beriman ada 6. Dan Allah Ta'ala menjelaskan sifat orang bertakwa dalam awal surat Al-Baqarah. Dalikal kitabu la raiba fihi dalil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. 6 sifat orang bertakwa. Yang pada intinya kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, semua dari sifat orang beriman dan orang bertakwa adalah orang yang beriman kepada rukun iman yang 6 dan orang yang beriman kepada rukun Islam yang 5 dan mereka mengamalkan konsekuensi dari iman dan Islamnya, maka ia adalah merupakan awliyaullah. Maka yang dikatakan wali Allah adalah orang yang mengikuti Rasulnya dan membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulnya dan mengamalkan apa yang dibawa oleh Rasulnya. Allah Ta'ala berfirman, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahdi mir rusuli. Lihat di dalam ayat ini bahwa ciri wali Allah adalah beriman kepada Rasul, membenarkan Rasulnya. Fa auliyaullah kullu man amana nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa amina bima jaa bihi annabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dinamakan wali Allah adalah orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah wali Allah. Kalau tidak, maka dia adalah dajjal, kadzab. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata, "Idza ra'aita rajulan yatiru fil hawa wa yamshi 'alal ma, fala tadtaru bi annahu awliya Allah. Unduruhu ay fi amalihi wa aqwali. Fa in kana amaluhu wa aqwaluhu yuwafiqul kitaba wa sunnah, fa'lam annahu awliyaullah. Fa in kana amaluhu wa aqwalu yukhalifu kitaballah wa sunnata rasulillah, fa'lam annahu awliya'u syaitan." Berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan dinisbatkan kepada beberapa ulama yang lainnya, apabila seseorang melihat orang terbang di udara atau dia berjalan di atas air, maka janganlah kalian tertipu bahwasanya dia adalah wali Allah. Uji, lihat perbuatan dan perkataannya. Apabila perkataan dan ucapannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia adalah wali Allah. Dan apabila bertentangan, menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, maka ketahuilah dia adalah wali syaitan. Jadi sangat jelas. Maka dalam kaidah yang mulia ini, kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa barang siapa yang baik dia mengklaim jadi nabi ataupun dia menganggap sebagai mujadid, sebagai pembaharu yang membawa syariat yang tidak disebutkan dalam Quran dan Sunnah, maka kedua-duanya sama. Lihat para ulama mengatakan, man ankara sunnatan nabi faqad kafar wa kadzalika man idda'a annahu la hajata lahu bi sunnah wa kadzalika man idda'a annahu yu'rafu syari'an bi tariq biturukin ukhra ghairu ma ja'a anin nabi sallallahu alaihi wasallam Kalqauli ba'di mutasawwif hadatsani qalbi an rabi wa kadzalika man qala annahu ya'rifu syari'ata bil ilmi laduni wa anal awam huwa alladhi yahtaju ila ma'rifati syari'ah. Maka ini semuanya adalah termasuk kekufuran. Di mana para ulama mengatakan, barang siapa yang mengingkari sunnah, maka dia telah kafir. Oleh sebab itu Qur'aniyun adalah kafir. Yang mengatakan Islam, syariat Islam hanya dengan Qur'an, tidak butuh kepada sunnah, maka kafir. Zindik. Dan barang siapa yang mengatakan, mengamalkan Islam tidak perlu kepada sunnah, ataupun dia mengaku ada jalan dalam mengetahui kebenaran selain yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dia mengatakan mengetahui kebenaran dengan ilmu laduni, tidak mengatakan haddatsana an pulan, maka ini adalah merupakan bagian dari nawakidil iman. Sehingga orang-orang yang seperti ini mengatakan kepada ahli sunnah, wahai ahli sunnah, kalian mengambil agama min mayitin ila mayitin. Sebab Imam Bukhari berkata, qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala, qala hadatsana Malik, qala hadatsana Nafi, qala Abdullah bin Umar, qala Rasulullah annahu mayyitun, ama nahnu minal hayy, adapun kami kata mereka dari yang hidup, kami mengatakan hadatsani al-qalbi an rabbi. Di mana orang-orang sufi yang mengatakan, wahai ahlu sunnah, kalian mengambil agama dari yang mati. Kita berikan contoh yang tadi, Imam Bukhari mengatakan, qala al-Imamul Bukhari, berkata Imam Bukhari, hadatsana Malik, telah meriwayatkan kepada kami Imam Malik. Imam Malik katanya telah mati. Qala hadatsana Nafi, berkata Imam Nafi, Imam Nafi telah mati. Qala hadatsana Abdullah bin Umar, telah meriwayatkan kepada kami Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar telah mati. Qala Rasulullah, bersabda Rasulullah, Rasulullah SAW telah mati. Mereka adalah mengambil agama dari yang mati katanya. Sedangkan kami apa? Hadatsani qalbi an rabbi. Mereka mengatakan kami langsung pakai tol langsung kepada Allah Ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi kedua-duanya sama. Kedua-duanya adalah termasuk min nawakidil iman. Jadi kedua-duanya adalah termasuk dari bagian yang membatalkan keimanan seseorang. Dan poin yang kedua ini harus lebih ditekankan. Kenapa? Sebab kenyataan poin yang kedua tidak hanya Ahmadiyah. Ada kelompok-kelompok yang lain yang sama dengan ini. Seperti gulatu Rafidah. Yaitu orang-orang Rafidah yang gulat. Yang sangat jauh dari kebenaran. Dari orang-orang Syiah. Di mana orang-orang Syiah telah dinyatakan yang gulatnya bahwa imam-imam mereka adalah mendapatkan wahyu sebagaimana Nabi SAW mendapatkan wahyu. Ya, sehingga dalam keyakinan orang Syiah tentang Quran, bahwa Quran ini bisa dimansuh dengan perkataan imam, salah satu di antara imam yang 12. Quran bisa ditakyid, bisa ditakhsis dengan ungkapan imam mereka. Dan apa yang dikatakan oleh imam mereka adalah wahyu, tidak boleh dibantah, tidak boleh maksiat, tidak boleh menyelisihi. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah dinyatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya, yaitu Al-Farqu Baina Awliyaullah wa Baina Awliyaur Rahman, maka salah satu di antara ciri pokok dari Awliyaullah al-iman biwasitati ma'rifatil haq fi ma'rifatil haq. Jadi beriman kepada perantara dalam mengetahui kebenaran, dalam mengetahui hak, dalam mengetahui syariah. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita telah mendapatkan satu kaidah yang sangat agung tentang masalah ini. Bahwa dalam intinya, sebagai mukadimah ini, sama saja Mirza Ghulam Ahmad dianggap sebagai nabi baru, maka ini bagian dari nawakidil iman. Atau Mirza Ghulam Ahmad dikatakan sebagai mujadid yang mendapatkan wahyu dengan penafsiran-penafsiran yang keliru yang mereka telah sebutkan dalam kitab-kitab mereka, di mana ia membawa syariat seperti kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam, maka kedua-duanya adalah sama keliru dan merupakan bagian dari nawakidil iman, yaitu sesuatu yang membatalkan keimanan. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, sebagai akhir dari mukadimah kedua ini, saya ingin menjelaskan ayat dan hadis bahwa ajaran Ahmadiyah dan sejenisnya, ia mengatakan bahwa ada kebenaran yang tersembunyi, ada kebenaran yang dirahasiakan kepada wali-wali Allah. Itu terbantah dengan dua dalil pokok. Satu dalil dalam Al-Quran, satu dalil dalam Sunnah. Pahami ayat ini. Walaupun ayat ini mungkin udah diulang-ulang kita baca. Jadi sebagai landasan kita berpikir, sebagai landasan kita berakidah, bahwa setiap orang yang mengatakan, ima dia mengatakan mengaku jadi nabi, atau ia mengatakan dengan poin yang kedua, bahwa ada ilmu yang rahasia. Ada ilmu yang disembunyikan bagi orang-orang tertentu, yang dinamakan khawas menurut mereka, ataupun yang dinamakan wali, maka terbantah dengan dua dalil ini. Pertama adalah firman Allah Ta'ala yang terdapat dalam surat yang kelima, ayat 3. Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam adina. Ayat ini, ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan, dan ayat itu turun pada hari Jumat, tanggal 9 Zulhijjah, ketika Nabi SAW dan para sahabat berkumpul di Arafah, maka ayat ini mesti menafikan dua perkara. Meniadakan dua perkara. Ketika Allah Ta'ala menyempurnakan agama ini, menyempurnakan nikmatnya, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam. Nikmat yang paling besar adalah nikmat kerasulan. Nikmat yang paling besar adalah nikmat hidayah. Maka lihat di sini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Faqala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah Ta'ala, an-ni'matu ni'matan. Ni'matul muqayyadah faniyah wa ni'matul mutlaqah abadiyah. Nikmat itu ada dua. Ada nikmat yang terbatas, nikmat yang akan fana. Itu nikmat dunia, nikmat harta, nikmat kedudukan. Dan yang kedua adalah nikmat yang abadi, nikmat yang akan kekal. Itu nikmatul Islam wa nikmatus sunnah. Maka ketika Allah Ta'ala menjelaskan, hari ini aku telah sempurnakan nikmat atas kalian, telah kami sempurnakan nikmat Islam, nikmat syariat Islam, maka secara otomatis dalam ayat ini menunjukkan tidak ada lagi kenabian setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalaulah belum sempurna ataupun memerlukan kepada nabi lagi, maka secara otomatis juga berarti adalah belum sempurna. Dan dalam makna hadis ini ataupun dalam makna ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada lagi syariat, tidak ada lagi perintah, tidak ada lagi larangan setelah sempurnanya ini. Bahkan sebagian para ulama mengatakan, kami sangat mengetahui, kata mereka, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup 80 hari setelah turunnya ayat ini. Maka kami tidak mendapatkan lagi perintah dan larangan setelah turunnya ayat ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam adina. Maka ayat ini menunjukkan tidak ada ilmu yang dirahasiakan. Tidak ada ilmu yang dirahasiakan oleh Allah. Allah Ta'ala telah menyempurnakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dan bersaksi dengan Allah Ta'ala dan manusia dan kaum muslimin, Alla balag. Allahumma syhad. Allahumma syhad. Wa rafa'a usbahu ila sama. Di mana dia bersaksi di hadapan Allah, bersaksi di hadapan umatnya bahwa aku telah menyampaikan seluruh ayat, seluruh syariat. Dan dia mengisyaratkan ke langit, menunjukkan Allah berada di atas langit, berada di atas aras. Allahumma syhad. Jadi ayat ini menunjukkan tidak ada yang dirahasiakan ilmu. Maka apa yang tertulis dalam Al-Quran, apa yang tertulis dalam hadis, itulah ilmu agama. Selain itu adalah tidak ada. Kecuali orang-orang yang diberikan pemahaman yang hak kepada ayat-ayat itu. Dan yang kedua adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau berkata, taraktukum alal baydha lailuha kanahariha la yazigu anha ila halik taraktu fikum inis taqsamtum bihi lan tadilu abada kitabullah was sunnati. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan dalam dua hadis ini, dalam dalil ini, aku tinggalkan kalian dalam keadaan terang benderang. Yang dimaksud dengan terang benderang, Islam itu wuduh, Islam itu sahlah, Islam itu mudah, Islam itu jelas, Islam itu sempurna. Sehingga Nabi SAW mengatakan tidak ada orang yang bergeser, tidak ada orang yang berpaling, tidak ada orang yang condong dari apa yang aku tinggalkan ini, kecuali dia akan sesat. Menunjukkan di sana tidak ada ilmu ilafat, tidak ada ilmu laduni, tidak ada ilmu mukasyafat, tidak ada ilmu mimpi, tetapi apa yang aku tinggalkan. Bahkan Nabi SAW mengatakan taraktu fikum, aku telah tinggalkan bagi kamu yang apabila kamu berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan sesat selamanya. Beliau mengatakan apa? Kitabullah wassunnati, kitab Allah dan sunnahku. Dan tidak mengatakan wal manamat, wal mukasyafat, wal ilafat, wal imiladuni. Dan Rasulullah SAW tidak mengatakan di sana ada ilmu mukasyafat, ada ilmu mimpi, ada ilmu ilafat atau ilmu laduni. Tidak, kitabi wa sunnati. Jadi ini adalah kaidah yang akan jadi tameng kepada setiap kesesatan. Bukan hanya Ahmadiyah. Apabila ada yang sama, ini kaidahnya. Ini bantahannya secara umum. Mau Ahmadiyah atau apa saja yang seperti ini adalah kaidah dalam agama kita. Ini landasan dalam agama kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah, sahabat hang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui tentang landasan yang sangat utama tentang masalah pengakuan jadi nabi ataupun berkaitan dengan masalah kenabian, maka kita akan mengulas sedikit tentang masalah Ahmadiyah. Kita berawal dari firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah, ayatnya lupa, walan tardo ankal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Selamanya orang-orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan pernah ridho kepada orang-orang beriman sehingga kita mengikuti mereka, kita seperti mereka. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin adwa syayatinal insi wal jin. Dan demikianlah kami telah jadikan bagi setiap para nabi musuh syaitan dari kalangan jin dan kalangan manusia. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, ada apa dengan Ahmadiyah? Atau mungkin kesananya ada apa dengan Syiah? Maka jawabannya, bahwa musuh-musuh Allah dari kalangan Yahudi ataupun Nasrani, mereka melihat perkembangan kaum muslimin. Dan mereka berkeinginan untuk memadamkan cahaya Allah. Dan mereka berkeinginan untuk diam menjadi penghalang tentara-tentara Allah. Mereka akan membuat berbagai cara. Mereka akan membuat berbagai rekayasa bagaimana menggelincirkan kita. La'atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Mereka akan datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Maka dalam surat Al-Isra, Allah Ta'ala mengatakan tentang syaitan la'natullah, hasunglah, gelincirkanlah orang-orang yang berada dalam yang lurus dengan suaramu, dengan lisan-lisanmu, dengan pasukan bala tentaramu, baik pasukan pejalan kaki ataupun pasukan berkuda. Berserikatlah dengan mereka dengan harta dan keturunan. Berilah mereka angan-angan. Ini syaitan akan melakukannya. Maka aliran-aliran yang menyimpang adalah merupakan kepanjang tanganan dari orang-orang kafir. Sebab para ulama mengatakan, kekuatan kaum muslimin akan dirusak dari dalam. Dengan munculnya orang-orang munafik. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bertanya, taulah kamu yang akan menghancurkan agamamu. Maka para sahabat mengatakan, Allah wa Rasulul A'lam, Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, salah satunya adalah munafik alimul lisan. Orang munafik yang pandai lisannya. Du'atun ala abwabi jahannam. Para da'i yang menyeru kepada jurang api neraka. Lihat kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala. Setelah Allah Ta'ala melaknat orang-orang Yahudi. Menjadi manusia yang tersiar di muka bumi ini. Ketika mereka membaca dalam kitab yang pernah datang kepada mereka. dari Taurat dan Injil akan datangnya seorang Rasul yang terakhir. Maka mereka mendatangi kota Madinah, menempati beberapa tempat, Quraidah, Qainuqa, dan yang dikatakan Bani Nadir. Mereka mengintai dan menginginkan kenabian datang dari mereka. Sehingga dalam ayat Al-Quran dikatakan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam layaknya seorang bapak mengetahui anaknya. Tetapi tatkala mereka tidak mendapatkan apa yang mereka cari, maka mereka ikhwatul iman yang dirahmati Allah taala membikin kedustaan-kedustaan dan membikin keonaran, sehingga telah terjadi kekuatan di sisi Rasul dan para sahabat, dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Maka kaum Yahudi itu diusir dari kota Madinah dan menjadi manusia yang tersiar di muka bumi dan tidak punya sejengkal tanah pun. Sampai mereka ketika di zaman Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, maka datanglah seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Saba ibnu Aswad yang pura-pura masuk Islam dan pada waktu itu mendatangi sekitar Ali radhiyallahu taala anhu, yang dia mengatakan cinta kepada Ahlul Bait, lalu gulu mengatakan Ali adalah Tuhan. Malaikat Jibril salah dalam menyampaikan wahyu, mestinya kepada Nabi Muhammad, mestinya kepada Ali, maaf, ternyata kepada Nabi Muhammad. Jadi Abdullah bin Saba ini seorang Yahudi yang pura-pura beragama Islam, yang membangun ajaran Syiah Rafidhah yang mengatakan bahwasanya malaikat Jibril salah menyampaikan wahyu dan mengatakan Ali adalah Tuhan dan mengatakan Quran yang kita miliki kurang. Mereka mengatakan ada ayat-ayat nasihah yang dibuang. Bahkan Rasul dituduh membuang ayat-ayat nasihah. Abdullah bin Saba al-Yahud membikin keonaran sehingga terjadinya terbunuhnya Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Dan dikala itulah timbul pemahaman yang dinamakan dengan Rafidhah Syiah. Siapa? Abdullah bin Saba. Sepanjang sejarah kita mengetahui Bisil al-Mirisi seorang Yahudi. Jaham ibnu Safwan berguru kepada Ja'ab ibnu Dirham. Ja'ad ibn Dirham berguru kepada seorang Yahudi yang bernama Talut. Tetapi bukan Talut yang disebutkan dalam ayat Al-Quran. Tentang kisah Bani Israel. Dia adalah seorang Yahudi yang merusaknya. Ma'bad al-Juhani. Seorang Qadariyah. Dia juga berguru kepada orang Yahudi. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, tidak ada pemahaman yang menyimpang. Tidak ada pemahaman yang sesat. Kecuali di belakangnya adalah musuh-musuh Allah, yaitu Yahudi, orang-orang kafir. Maka demikian juga, sadar ataupun tidak sadar, setuju ataupun tidak setuju, bahwasannya ajaran Ahmadiyah ataupun ajaran Mirza Ghulam Ahmad yang hidup lahir tahun 1839 sampai 1908, maka disebutkan berdasarkan fakta sejarah bahwa orang ini adalah orang yang sengaja dibuat oleh penjajah Inggris pada waktu itu, yang tujuannya yang paling pokoknya ada dua, hadmul Islam, yang tujuannya adalah pingin menghancurkan Islam dan menghancurkan syariat jihad agar orang-orang India pada waktu itu, Pakistan, mereka tidak melakukan jihad di jalan Allah untuk mengusir penjajah. Jadi ini adalah merupakan agama, agama kebohongan. Agama yang dibikin oleh musuh Islam. Oleh sebab itu ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, fakta sejarah membuktikan bahwa ajaran Ahmadiyah muncul ketika maraknya penjajahan. Dan daerah-daerah yang masuk kepadanya ajaran Ahmadiyah, keumumannya adalah negara-negara yang pernah dijajah oleh Inggris. Dan termasuk Ahmadiyah datang ke Indonesia berdasarkan fakta sejarah adalah ketika masa penjajahan. Jadi lewat musta'mirin, lewat orang-orang yang melakukan penjajahan. Dan itu dilakukan oleh penjajahan Inggris. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dan para ulama telah mengadakan kesepakatan dan telah mengadakan seminar. Dan ini berdasarkan catatan sejarah ulama Islam sedunia pada tahun 1974. Telah mengadakan muktamar besar seluruh alam Islami di Mekah Mukarramah dan hadir dari seluruh penjuru dunia dari para pembesar kaum muslimin pada waktu itu, yang berkesimpulan menetapkan dan ijma setelah mengadakan penelitian, setelah mengadakan penelaahan tentang apa itu Ahmadiyah, maka sepakat seluruh penjuru dunia dari para ulama Islam mengatakan bahwa ajaran Ahmadiyah adalah ajaran yang kafir. Jadi bukan hanya ulama Indonesia, bukan hanya majelis ulama Indonesia, tetapi telah terjadi muktamar besar pada bulan Rabiul Awal tahun 1394 Hijriah atau 1974 diadakan muktamar dan menelaah meneliti tentang ajaran Ahmadiyah. Maka sepakat ijma seluruh ulama di dunia dan fatwa-fatwa ulama kita dapatkan bahwasanya ajaran Ahmadiyah adalah ajaran yang kafir, mukhrij an milati dinil Islam, keluar dari agama Islam. Adapun apa yang dicatat oleh para ulama tentang kenapa Ahmadiyah itu adalah dikafirkan, ada beberapa poin yang sangat pokok. Yang pertama, idda'uhu nubuwah, karena Mirza Ghulam Ahmad adalah mengklaim jadi nabi. Dan telah sepakat para ulama Islam sebagaimana saat tadi jelaskan berdasarkan dalil Quran, sunnah dan ijma bahwa siapa yang mengklaim jadi nabi adalah kafir. Yang kedua, memansuh kewajiban jihad. Jadi tidak ada lagi jihad menurut mereka. Tidak ada lagi jihad melawan orang kafir. Kemudian di antaranya adalah ilgau al-hajj ila Makkah Mukarramah wa tahwiluhu ila Qadian. Di mana mereka tidak berhaji ke Makkah Mukarramah dan merubahnya ke tempat lahirnya Mirza Ghulam Ahmad. Oleh sebab itu dinamakan juga dengan Al-Qadaniyah, yakni agama Al-Qadaniyah. Karena apa? Dia dilahirkan di Qadaniyah. Jadi hajinya pun berbeda dengan apa yang dilakukan oleh kita. Demikian juga di mana mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Di mana dalam keyakinan Mirza Ghulam Ahmad bahwa Allah Ta'ala makan dan minum, Allah Ta'ala beranak, Allah Ta'ala beristri. Dan ini disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Jadi sangat jelas ya kekupurannya. Sebab menyamakan Allah dengan makhluk jelas kupurnya. Menyamakan Allah dengan makhluknya adalah jelas kupurnya. Demikian juga mengingkari tentang ditutupnya kenabian. Jadi mengingkari tentang ditutupnya kenabian. Tidak adanya lagi kenabian. Mengingkari tentang ditutupnya kenabian. Menurut mereka masih ada kenabian. Dan juga mereka mengklaim bahwasanya Mirza Ghulam Ahmad adalah Mahdi Al-Muntadhar. Dia adalah sebagai Mahdi Al-Muntadhar. Kemudian para ulama telah juga mencatat tentang kedustaan dan adanya pertentangan dalam ucapan Mirza Ghulam Ahmad. Saya ingin menyebutkan tentang bentuk-bentuk kedustaan Mirza Ghulam Ahmad. Salah satunya dikatakan dalam satu ungkapan dia, di mana dia akan menyusun kitab 50 jilid. Tetapi ternyata dia cuma bisa menyusun 5 jilid. Masa seorang nabi berjanji tapi dusta? Di mana dia berkata, waqad tama ta'yinini min qibalillah likai asbutu sihhata wa sidqi dinil Islam sya'an syuru 50 juz'an minal barahinil ahmadiyah. Di mana dia mengatakan, sungguh telah sempurna pertolongan atasku dari sisi Allah untuk menetapkan kebenaran kesahihan dinul Islam, maka aku akan menulis 50 jilid sebagai burhan argumentasi. Tetapi dia mengatakan setelah itu dan berkata, azamtu fil bidayati an uallifa 50 majlada walakinnini aktafaitu bikitabati 5 majaladat. Tetapi setelah itu dia mengatakan, dulu aku telah berazam, telah meniatkan untuk menyusun 50 jilid. Tetapi aku sekarang cukupan aja 5, katanya. Sangat jauh ya janjinya. Dari 50 menjadi 5 ya. Lalu juga di antara pertentangan ungkapan-ungkapannya, di mana dia mengatakan, salah satunya dia mengatakan tidak boleh menjadi nabi dan mengaku jadi nabi. Dalam satu ungkapan dia berkata, waliyakun wadihan annana aidan nal'anu kullaman yad'i nubuwah. Kata beliau, agar lebih jelasnya bahwa kami melaknat setiap orang yang mengklaim jadi nabi. Jadi dia mengatakan itu dulu. Setelah itu dia mengatakan, laqad ja'alani Allahu nabiyyan wa khatabani bihadzal laqabi bikulli sarahatin. Tetapi Mirza Ghulam Ahmad setelah itu berkata, sungguh Allah telah menjadikan aku sebagai nabi dan telah menghitobku dengan laqab ini, katanya. Jadi pertentangan. Lalu dia juga berkata, jadi ini pertentangan perkataan Mirza Ghulam Ahmad yang menunjukkan bukan nabi, nabi palsu. Ya ayuhan nas la takunu a'da al-Qur'an fataqulu ana silsilata. Wahya nubuwah jariyatun man qata'at ba'da khatimin nabiyyin. Wahai manusia, janganlah kalian sebagai musuh Al-Qur'an lalu kalian mengatakan bahwa wahyu masih berjalan dan tidak terputus setelah kenabian. Jadi dia mengatakan itu terlebih dahulu. Setelah itu dia berkata, laqad auhallahu ilayya wahyan wa tasyri'an aidan. Lalu dia mengatakan, sungguh Allah telah mewahyukan kepada aku wahyu dan syariat juga. Jadi kontradiktif perkataannya. Dan dia mengatakan juga dalam kalimat yang lainnya, innahu min ghairi ma'qulin abadan min safahati haqqan ayyal taqiyal insan wahyan wa huwa laysa bulghatuhu aw la yafhamuhu. Jadi dia sama ya mengatakan itu dan seperti itu. Lalu dia juga mengatakan perkataan yang kontradiktif, laisa kafiran man yunkiru da'wati wa la yusaddiquni. Dia mengatakan, tidaklah termasuk kafir orang yang mengingkari aku, mengingkari pengakuanku dan tidak membenarkan pengakuanku. Lalu dia berkata di tempat lain, laisa musliman man masalathu da'wati wa an karaha wa lam yusaddiqni. Lalu dia berkata dalam ungkapan lain, tidaklah dikatakan muslim orang yang sampai pengakuanku ia mengingkariku dan tidak membenarkan aku. Apakah nabi dia berjanji lalu berkhianat? Syarat nabi apa? Amanah, as-sidqu wal amanah. Tetapi dia apa? Berjanji lalu tidak menepatinya. Wa'ada wa akhlafa. Wa'ada wa akhlafa. Dan banyak-banyak lagi ya. Hakikat yang berkaitan dengan bagaimana Mirza Ghulam Ahmad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan menyebutkan beberapa contoh ya. Artinya kedustaan dan bagaimana orang Ahmadiyah berdalil ya. Jadi kalau kita membahas memang perlu kita belajar panjang ya. Ini kita hanya maklumat saja. Ya, artinya berupa berita-berita saja. Ya kalau mau nanti saya kirim bukunya, ini lumayan bagus ya. Tentang Ahmadiyah. Pertama, orang Ahmadiyah berdalil dalam surat Al-Ahzab ayat 60. Maka na Muhammadun aba ahadim mirijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan wa khataman nabiyyin ini adalah cincin para nabi. Jadi bukan apa? Bukan nabi terakhir ya. Bukan nabi apa? Terakhir. Mereka mengatakan cincin nabi ya. Ataupun mereka mengatakan pilihan para nabi. Bagaimana kita membantahnya ya? Pertama, seperti saya jelaskan dalam beberapa pertemuan di sini, kita tinggal tanya, adakah pemahaman seperti apa yang mereka pahami dari pemahaman para sahabat, para tabi'in dan para ulama kita bahwa ayat ini diartikan cincin para nabi. Atau ayat ini adalah diartikan sebagai nabi pilihan. Maka kalau kita lihat dalam seluruh tafsir para ulama, maka setiap ulama yang menafsirkan ayat ini mesti menyertakan dua hadis. Jadi kalau para bapak, para ibu, kaum muslimin membaca tafsir para ulama tentang ayat ini, mesti para ulama dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, membawakan dua hadis. Pertama, hadis-hadis yang mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Yang kedua, hadis-hadis yang memberitakan akan datangnya para pendusta yang mengaku jadi nabi. Jadi menunjukkan ayat ini sebagai dalil istimbatnya penutup kenabian, tidak ada yang lain. Maka bagi kita dengan sangat gampang, setiap pemahaman, setiap keyakinan yang tidak pernah dipahami, diyakini oleh salaful ummah, maka dia adalah sesat. Dalilnya apa? Wa may yushakkiki rasulam mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi sabili ghairil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannama wa sa'at masira. Ayatnya jelas. Ayatnya adalah jelas. Tidak ada. Seluruh ulama menetapkan hal itu. Jadi hadis-hadisnya sangat jelas. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, ini sekedar contoh saja. Kemudian orang Ahmadiyah juga berdalil dengan hadis palsu, dan ini juga diklaim oleh orang Syiah ya. Itu hadis yang berbunyi, ya Aliun, amatar do'an takuna minni bimanzilati Harun wa Musa ila anhu la nabiyya ba'di. Ya, kalau hadis ini hadis sahih ya, bukan hadis ini ya. Salah satu yang dijadikan dalil oleh mereka adalah hadis yang sahih. Ya, hadis ini hadis sahih diriwayatkan dari Imam Bukhari. Nanti saya akan jelaskan hadis yang berkaitan dengan hadis maudhu. Di mana orang-orang Ahmadiyah berdalil dengan hadis ini, wahai Ali, tidaklah engkau suka mempunyai kedudukan dariku seperti kedudukan Harun terhadap Nabi Musa, dan tidak ada nabi setelahku, kecuali tidak ada nabi setelahku. Di mana orang-orang Ahmadiyah mengatakan dan memutar balik maknanya hadis sahih ini, di mana mereka mengatakan bahwa ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada nabi hanya kepada Ali, berarti kepada yang lainnya ada, kata dia. Mereka mengatakan hadis ini khusus kepada Ali saja. Lalu mereka mengatakan berarti kepada selain Ali boleh penisbatan nabi, hanya Ali saja yang tidak boleh dikatakan nabi. Maka ini adalah jelas keliru, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal itu dengan hadis-hadis yang umum sebagaimana ma'ruf, sebagaimana kita mengetahuinya dengan apa? Jelas. Umpamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa innahu sayakunu fi ummati salasuna kadzabuna kulluhum yazmu annahu nabiyyun wa ana khatimun nabiyyin la nabiyya ba'di. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda akan datang kepada umatku 30 pendusta, semuanya mereka mengaku nabi dan aku sebagai penutup nabi, dan tidak ada nabi setelahku. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satunya berfirman ataupun berdalil dengan firman Allah Ta'ala. Umpamanya adalah firman Allah Ta'ala yang mereka jadikan dalil. Wa may yuti'illaha wa rasula fa'ula'ika ma'alladina an'amallahu minan nabiyyina wa sidiqina wa syuhada'i wa salihin. Maka mereka mengatakan lapad ma'a, iya, lapad beserta. Mereka mengatakan buang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka mengatakan, ya kalau dikatakan beserta dengan para nabi, maka orang yang hidup hari ini tidak bersama para nabi, katanya. Berarti tidak diberikan keutamaan. Demikian juga mereka mengatakan, bagaimana mungkin di situ dikatakan, katanya, bersama orang-orang yang jujur ataupun orang-orang yang shodiqin syuhada. Maka mereka mengatakan berarti barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul akan dijadikan nabi, akan dijadikan shodiqin, akan dijadikan syuhada, akan dijadikan solihin. Maka mereka mentafsirkan dan mengartikan dengan keliru ya terhadap ayat itu. Padahal kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, asbabun nuzul ayat ini, demikian juga yang dikatakan oleh para ulama, bahwa ayat yang semacam ini memberikan kabar gembira tentang nanti pada hari kiamat. Bahwa kalau kita berada dalam satu tempat sendiri dalam kebenaran, maka janganlah kamu merasa sedih. Jangan kamu bersedih, sebab yang akan menjadi teman kamu, kamu akan berserta para nabi nanti yaumal kiamah. As-siddiqin wa suhada wa salihin. Itu adalah makna yang benar dari ayat itu. Makna yang benar dari ayat tersebut. Tetapi mereka memutar balik terhadap ayat-ayat Allah, terhadap firman-firman Allah Ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala. Kemudian juga mereka berdalil dengan beberapa ayat yang lain. Tetapi seperti saya tadi katakan, mereka memaknai dengan makna-makna yang batil. Memaknai dengan makna-makna yang keliru. Salah satunya adalah firman Allah Ta'ala yang menjelaskan bahwa ada orang-orang yang akan diberikan hikmah. Di mana Allah Ta'ala mengatakan, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Di mana orang-orang Ahmadiyah mengatakan kata-kata hikmah, maka mereka mengartikan yang dimaksud dengan hikmah adalah kenabian. Demikian juga ayat yang berkaitan dengan yu'til hikmah. Allah Ta'ala akan memberikan hikmah. Maka mereka mengartikan Allah Ta'ala akan memberikan kenabian kepada orang-orang soleh, kepada orang-orang yang baik. Padahal ayat-ayat yang semakna dengan tadi, yang dimaksud dengan hikmah di sana, sebagaimana dinyatakan oleh Imam Abdullah bin Abbas dan para ulama dalam kitab-kitab tafsir, mereka mengatakan yang dimaksud diberikan hikmah yaitu yu'til basirah, yu'til ilma, akan diberikan basirah, akan diberikan ilmu. Dia akan diberikan basirah, akan diberikan ilmu, bukan diberikan wahyu. Yaitu akan diberikan ilmu dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Akan diberikan ilmu dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Dengan pemahaman yang benar, bukan diberikan wahyu. Bahkan yang paling kelirunya, mereka berdalil dengan surat Al-Fatihah. Dalam doa kita dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Di mana orang Ahmadiyah mengatakan dalam buku-buku mereka, doa ini berisi permintaan kita agar kita diberikan nikmat. Lalu mereka mengatakan salah satu nikmat adalah nikmat kenabian. Berarti kita diperintahkan untuk berdoa meminta kenabian. Berarti adanya kenabian setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal ayat tersebut sangat jelas. Dan dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim. Bahwa yang dimaksud dengan nikmat adalah nikmat Islam. Bukan menikmat menjadi nabi, tetapi nikmat diutusnya nabi. Ingat ya. Bukan nikmat menjadi nabi. Dalam ayat ini, nikmat diutusnya nabi. Nikmat yang paling besar bagi kita diutusnya Nabi. Sebab kita tidak akan mengetahui kebenaran tanpa diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman dan menjelaskan ayat ini, innaka latahdi ila siratil mustaqim. Di mana Allah Ta'ala menjelaskan benar-benar engkau akan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Jadi benar-benar Allah Ta'ala mengatakan kepada nabi kita, innaka latahdi ila sirati mustaqim, sesungguhnya engkau benar-benar akan menunjukkan orang kepada jalan yang lurus. Maka makna, ya Allah tunjukkanlah aku kepada jalan yang lurus. Itu jalan orang-orang yang engkau telah beri nikmat, yaitu jalannya para nabi. Ditunjukkan kepada Islam, ditunjukkan kepada sunnah. Itu makna yang benar. Maka itu adalah makna yang benar dari arti ayat tersebut. Para jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang jelas orang-orang Ahmadiyah, mereka mencoba untuk mencari dalil-dalil untuk membenarkan pendapat mereka dengan dalil-dalil yang keliru. Dan sungguh dalilnya adalah banyak. Dan para ulama telah membantahnya dalam berbagai kitab, dalam berbagai buku. Sebagai penjelas atas kekeliruan mereka. Atas kebatilan mereka. Dan sesungguhnya bagi kaum muslimin cukup dengan dalil Quran, dengan dalil sunnah, dan dengan ijma para ulama. Jadi cukup dengan dalil Al-Quran, dengan dalil sunnah, dan dalil ijma. Yang menjadi landasan bahwa ajaran Ahmadiyah adalah merupakan ajaran yang keliru. Seperempat jam saya ingin menjelaskan poin yang sangat penting. Apa kewajiban kaum muslimin dan sikap kita yang benar terhadap mereka? Kita punya landasan dalam beragama bahwa amal Islam dari sisi kita mengamalkannya ada dua jenis. Ada amalan bentuk sikap yang bisa dilakukan oleh setiap individu muslim. Dan ini kebanyakan syariah. Dan ada amalan dalam Islam yang tidak bisa ditegakkan, yang tidak bisa diberlakukan kecuali oleh di sultanin wa di kudratin. Ada amalan, ada perbuatan, ada syariah dalam Islam yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh du sultan, oleh orang yang memiliki kekuasaan, oleh orang yang memiliki kekuatan. Kita berikan contoh. Salat, saum, sedekah, birrul walidain, jujur, dan sekian jumlah syariat. Setiap mukmin bisa melakukannya. Ada yang tidak bisa dilakukan oleh perorangan, tetapi hanya oleh du sultan. Seperti apa? Kal jihad. Seperti jihad. Yang dimaksud di sini adalah jihad tolabul kufar. Jihad tolab. Jihad menuntut orang kafir masuk Islam. Maka harus atas instruksi dan dipimpin oleh amirul mukminin. Al-hudud. Penegakan hukum. Hukum. Potong tangan. Ranjam. Kisos. Membunuh yang murtad. Man badala dinahu faqtuluh. Dan sebagian amar ma'ruf dengan kekuatan, yang itu adalah merupakan areal yang berkaitan dengan kekuatan iman. Jadi kalau kita paham kepada kaidah dalam beragama, apa yang harus kita lakukan dengan orang yang menyimpang dan sejenisnya? Maka kalau kita tatbikkan dengan jamaah Ahmadiyah yang seluruh kaum muslimin dituntut dan menjadi fardu kifayah dan menjadi wajib bagi orang yang memiliki kemampuannya, itu apa? Iqamatul hujjah, iqamatul barahin, radu syubhatihim, wada'at quwwatuhum ilal haq. Maka hal yang bisa dilakukan oleh setiap individu muslim, terutama yang memiliki kemampuan, untuk apa? Untuk menegakkan hujjah kepadanya, untuk menyampaikan argumentasi kepadanya tentang kebenaran Islam, tentang haknya Islam, dan membantah tentang kesesatan-kesesatannya, membantah tentang penyimpangan-penyimpangannya. Bil hujjati wal barahin, dengan argumentasi, dengan hujjah, dengan hujjah. Dan setiap di antara kita juga ada kewajiban apa? Bugduhum. Lakin bugduhum lillah wa adamu mahabatihim. Dan merupakan kewajiban kaum muslimin membencinya, membenci ajarannya, membenci pelakunya. Tetapi apa? Lillah, karena Allah. Sebab telah dinyatakan dalam ayat hadis, urul iman al-hubbu fillahi wal bughdhu fillah. Simpul iman cinta karena Allah dan benci karena Allah. Seorang mukmin wajib mencintai apa yang dicintai Allah dan membenci apa yang dibenci Allah. Wa adamu muawanatihim wa adamu muawanati dolalatihim. Dan termasuk kewajiban kaum muslimin tidak membantu, tidak memberikan peluang kepada mereka terhadap kesesatannya, memberikan celah untuk menyebarkan kesesatannya. Setiap individu muslim diperintahkan. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la'anallahu man ahdatha fi dinillah wa la'anallahu man awa muhditha wa la'anallahu man ghayyara manaratal ard. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat setiap orang yang membuat perkara yang baru. Allah melaknat kepada orang yang membantu orang yang melakukan bid'ah dan kesesatan. Dan Allah Ta'ala melaknat bagi orang yang memindahkan batas tanah, batas milik. Wa qala Allahu Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kita dilarang untuk berta'awun kepada kebatilan, dilarang. Dan setiap di antara kita diusahakan untuk memberi nasihat kepada mereka. Dengan apa? Baik dengan hikmah, dengan mau'idhah, ataupun bahkan kita melakukan mujadalah, melakukan argumen apa? Penyampaian argumentasi kepada mereka. Tetapi berkaitan dengan sisi lain, maka tidak bisa dilakukan oleh individu muslim. Mereka terjaga dari sisi bahwa hak untuk menangkap mereka, untuk membubarkan mereka, hak bahkan kalau ditegakkan satu ketika adalah orang yang Islam masuk ke Ahmadiyah, maka dia telah menukar agamanya. Maka itu adalah hak Amirul Mukminin. Maka itu semua adalah hak bagi siapa? Bagi para pemimpin kita. Maka kita tidak boleh melakukan sesuatu yang bukan hak kita, sesuatu yang bukan kewajiban kita, sebab akan terjadi keonaran, akan terjadi gejolak. Sesuatu yang bukan hak kita dan kewajiban kita, maka kita dilarang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kita berharap kepada Allah Ta'ala, di mana orang Ahmadiyah yang terbagus adalah memilih salah satu di antara yang tiga. Yang pertama, mereka kembali kepada Islam, dan itu yang diharapkan oleh setiap di antara kita. Yang kedua, di mana mereka membuat agama tersendiri dan jangan dinisbatkan kepada Islam. Dan yang ketiga, kita berharap kepada para pemimpin kita untuk tidak mengizinkan legalitas Ahmadiyah ada di negara ini. Tetapi kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, ingat kepada hal yang sangat penting. Bagi setiap da'i dan setiap muslim, seandainya pemerintah kita membubarkan ataupun tidak mengizinkan organisasi tersebut, maka ingat bahwa keyakinan Ahmadiyah tidak berarti akan hilang. Sebab keyakinan terkadang tidak bisa dihilangkan dengan semata-mata tidak diizinkan. Tidak semata-mata tidak dibolehkan. Maka berarti ada sisi lain kewajiban kaum muslimin, kewajiban para da'i tetap untuk menjelaskan hak dan menjelaskan kebatilan. Dan sebagai pesan yang sangat berharga insyaAllah. Fala nunkiru munkaron bimunkarin. Satu hal yang sangat berharga bagi kita, janganlah kita mengingkari kemungkaran dengan kemungkaran. Yang saya maksud dan yang dikatakan oleh para ulama, kalau kita mengingkari kemungkaran, maka cara kita mengingkari kemungkaran bukan dengan sesuatu yang dilarang Allah dan dilarang oleh Rasulnya. Seperti mungkin kekerasan yang terjadi hari ini, di mana sepakat ulama Islam, kita mengingkari dan menjelaskan sesatnya Ahmadiyah adalah hak. Tetapi menyakiti, mendolimi, atau membunuh seseorang yang dianggap oleh kita berpemahaman seperti tadi, oleh individu, oleh perorangan, maka semakat ulama Islam itu pun kemungkaran. Siapa yang berhak? Adalah pemimpin kita. Karena ada kaidah-kaidah dalam Islam seperti tadi saya jelaskan, bahwa dalam agama ini ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh setiap individu. Tetapi yang melakukannya adalah imam. Dan sebagai kalimat terakhir juga saya ingin menjelaskan. Ingat. Bahwa para duat, para da'i yang berusaha mengungkapkan kesesatan dan mengatakan ini hak, ini batil, sama sekali tidak identik dengan terorisme. Sama sekali tidak identik dengan kekerasan. Tetapi ini adalah mimbabi nasihah. Ini adalah babnya adalah nasihah. Bahkan menurut kita, orang yang berpemahaman pluralisme, plural ataupun berpemahaman liberal, maka ini juga sama menurut kita adalah terorisme. Sebab tentunya teror terkadang kepada jasad, terkadang kepada pemikiran. Yang mengatakan seluruh agama benar, maka ini adalah keliru bertentangan dengan Islam dan merupakan bagian dari nawakidil Islam. Ingat kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa janganlah menunjuk ataupun menuduh. Kalau kita mengatakan ini hak, ini batil, ini sesat, ini benar, berarti dari ungkapan ini menjadi wasilah untuk terjadinya gejolak, tidak ya. Sebab ini adalah menjelaskan hak Islam, mengatakan ini hak, ini batil, tapi tidak mengajarkan keonaran. Dan ingat, wahai para kaum muslimin, jika ada orang mengatakan seluruhnya benar dan tidak mengingkari kesesatan, juga dia tidak berarti akan membuat kedamaian dan keadilan. Kenapa? Sebab tidak membatilkan kebatilan itu adalah bentuk kedoliman. Sebab sedolim-dolimnya orang, kata Imam Ibnu Taimiyah, malam yufarriku baina mutafarriqaini wa yumatsilu baina mutafarriqain. Sebab kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, sedolim-dolim orang, orang yang paling tidak adil menyamakan perkara yang beda dan membedakan perkara yang sama. Ingat, ini adalah akidah yang wajib dipegang oleh kaum muslimin. Jadi orang yang mengatakan liberal ini adalah membawa kedamaian, bohong. Dia orang yang tidak adil. Dia yang merenggut hak orang lain. Wajib kita paham ini. Orang yang liberal adalah orang yang paling tidak jujur. Kenapa? Merenggut hak orang lain. Merenggut hak asasi orang lain. Kenapa ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala? Sebab sedungu-dungu orang menyamakan yang beda dan membedakan yang sama. Bagaimana kita akan menyamakan sesuatu yang sama? Membedakan sesuatu yang sama dan membedakan apa, menyamakan sesuatu yang beda. Ini sedolim-dolim orang. Mereka adalah para pendusta. Mereka tidak berkeinginan bangsa ini adil, bangsa ini tentram. Sebab para da'i yang jujur, para da'i yang adil, yang mengatakan ini hak, ini batil, dan ketika dikatakan ini apakah hak, dia mengatakan hak, apakah ini batil, dia mengatakan batil, maka orang itu adalah sejujur-jujur orang, dan mereka adalah yang menginginkan bangsa ini damai, bangsa ini tentram. Ingat, wahai para pemimpin kita, bahwa orang yang jujur untuk mengatakan hak dan batil adalah orang yang paling ingin damai bangsa ini, ingin tentram bangsa ini. Sebab kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, sungguh sakit hati kita. Dan yang tidak sakit dipertanyakan keimanannya. Kalau dikatakan agama semuanya sama, kenapa kita mengatakan beriman tapi tidak sakit hati kita ketika ada orang yang mengatakan itu? Sungguh dia merenggut hak asasi orang lain, menyakiti orang lain yang mengatakan agama semuanya benar. Sebab perlu diketahui kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, ini bisa dikatakan bertepuk sebelah tangan dari kaum orientalis, dari yang dinisbatkan dari para pemuda muslim. Ingat, orang Nasrani, orang Yahudi tidak pernah mengatakan Islam benar. Tetapi para pemuda yang terkecoh dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka dengan senangnya mengatakan semua agama adalah benar. Ingat, Allah tidak akan berdusta, Rasul tidak akan berdusta dengan mengatakan walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tatabi amilatahun. Ayat tidak akan berdusta, di mana mereka selamanya tidak akan ridho. Kalau kita mengatakan mereka benar, mereka tidak akan pernah mengatakan kita benar. Kalau kita mengatakan pingin damai dengan mereka, ingat, mereka tidak selamanya pingin damai dengan kita. Itu adalah dusta semua. Sebab dikatakan wa mahtu fi suburhum akbar, apa yang disembunyikan dalam hati mereka adalah lebih besar. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, maka ini adalah merupakan landasan yang wajib kita pahami tentang masalah yang mulia ini. Dan barangkali cukup sampai di sini pembahasan tentang sekilas Ahmadiyah, dan insyaallah ya, mungkin dengan beberapa pertanyaan kita akan mendapatkan kesempurnaan insyaallah. Ya itulah tadi pemaparan tentang Ahmadiyah menurut pandangan Islam. Ternyata kalau kita melihat apa yang sudah dipaparkan oleh Al-Ustadz tadi, maka sesungguhnya ajaran Ahmadiyah adalah ajaran kekufuran. Tetapi perlu saya ingatkan, tidak boleh kemudian ketika kita bertemu dengan orang-orang Ahmadiyah, karena mereka kita sudah mendengar ajarannya kufur, kemudian kita lewat, hei kafir. Karena ketika mengkafirkan secara individu, perorangan, maka perlu dhawabit. Karena orang yang ikut Ahmadiyah ini bermacam-macam. Ada yang meyakini betul ajarannya, jelas. Tidak diragukan lagi tentang kufurannya. Ada yang hanya ikut-ikutan. Ada yang hanya mencari uang saja. Jadi kita perlu membedakan ketika menghukumi mereka. Adapun secara umum ajaran mereka sangat jauh dan menyimpang daripada Islam. Dan tadi sudah disentuh oleh Al-Ustadz tentang bagaimana orang-orang yang mengaku Nabi sesungguhnya sangat musibah. Di negeri kita ini paling banyak orang yang mengaku Nabi. Saya masih ingat dulu di Jawa Barat itu ada orang yang punya pabrik roti itu ngaku jadi Nabi. Bayangkan orang punya pabrik roti ngaku jadi Nabi. Jadi ketaatannya itu para pekerjanya tidak digaji. Itu ketaatan katanya. Ini ketololan kan menurut saya. Ada lagi di Jawa itu juga ada yang ngaku Nabi ternyata memperkosa santrinya. Nabi kok memperkosa. Jadi sangat musibah sekali. Oleh karena itulah maka yang heran lagi ada lagi perempuan yang ngaku Imam Mahdi. Padahal Rasul mengatakan Imam Mahdi itu ismuhu ka ismi wa ismu abihi kasmi abi. Namanya itu seperti namaku dan nama bapaknya seperti nama bapakku kata Rasulullah. Artinya Imam Mahdi itu laki-laki bukan perempuan. Lah Ahmadiyah ini salah satu keyakinan mereka adalah Mirza Ghulam Ahmad adalah Imam Mahdi. Mereka menyatukan seperti orang Nasrani. Ya. Jadi Imam Mahdi adalah Isa. Isa adalah Mirza Ahmad. Jadi tiga orang itu aja katanya. Maka mereka meyakini bahwa Isa itu mati. Menurut mereka. Dan ini sangat sangat luar biasa kesesatan mereka dan harus dihindari. Baik, untuk menyempurnakan pembahasan kita akan adakan tanya jawab. Mungkin bagi ibu-ibu yang hendak bertanya bisa ditulis di secari kertas, kemudian dikumpulkan. Begitu juga bagi para bapak-bapak yang ada di depan saya ini, bagi yang bertanya silahkan tulis. Adapun nanti pertanyaan yang tidak bisa dijawab, insya Allah kita akan kumpulkan dan kita akan serahkan ke asatid yang ada di Batam. Mungkin karena Ustadz tidak bisa menjawab secara keseluruhan. Dan kita akan membaca pertanyaan yang sesuai dengan pembahasan dulu, karena banyak pertanyaan yang saya baca ini jauh sekali dari pembahasan yang kita bahas saat sekarang. Satu pertanyaan, bismillah, barakallahu fik. Ustadz, saya ketahui para pendusta atau orang-orang yang mengaku sebagai nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dua. Satu, pendusta yang benar-benar menyadari bahwa ia memang sedang berdusta. Yang kedua, pendusta yang ia tidak menyadari bahwa apa yang ia lakukan adalah sesat dan berdusta. Pertanyaannya adalah, apakah Ahmadiyah itu khususnya pendirinya Mirza Ghulam Ahmad termasuk pendusta yang benar-benar menyadari ia sedang berdusta ataukah dia tidak tahu? Intinya seperti itu, silakan. Jawabannya ya ditanyakannya kepada Mirza Ghulam Ahmad ya, bukan ditanyakan kepada saya. Jadi apakah Mirza Ghulam Ahmad tahu kalau dia berdusta? Ya, tetapi apa yang paling jelas dan ini yang zahirnya bahwa dia adalah tahu dia berdusta, karena ya sejarah membuktikan bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah orang yang dibikin, orang yang disuruh oleh penjajah Inggris untuk menyebarkan keyakinan ini. Jadi secara otomatis bahwa Mirza Ghulam Ahmad dia tahu bahwasanya dia berdusta. Bahwa dia adalah berdusta, wallahu a'lam. Ketahui dengan apa yang dikatakannya, apa yang diperbuatnya. Jadi apa yang diperbuatnya dan orang ditimbang tentunya dengan itu semuanya. Dan itu semua, dan saya kira bagi kita akan jelas ya bahwa Ahmadiyah pokoknya tadi mengakui jadi nabi ataupun mengaku Mirza Ghulam Ahmad adalah sebagai mujadid, ya itu adalah orang Ahmadiyah. Jadi orang Ahmadiyah, dan Juga saya menguatkan tadi, saya tadi baru menghukumi secara apa? Pemikiran ya. Adapun apakah seluruh orang yang ke Ahmadiyah berarti kafir? Maka seperti tadi, apabila ada orang yang awam, yang dia tidak tahu dan tidak paham kesesatan Ahmadiyah, ya, maka kita tidak bisa langsung bahwasanya kita mengatakan dia telah kafir ya. Wajib kita memperingati dia tersebut dahulu, menegakkan hujah kepada orang itu dan menyampaikan hujah kepadanya. Nah, apabila dia tetap dalam kebatilannya, dalam pendapatnya, dan meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, baru kita mengkafir. Jadi dalam hal ini kita tidak bisa secara otomatis ya untuk menghukuminya secara mutlak, wallahu a'lam.